بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya Allahu Azza wa Jalla memperlihatkan akan keadilannya di dalam membagikan nikmat-nikmat kepada semua hambanya. Dan tentunya bagi kita, ya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak hanya sebatas bisa menikmati apa yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita memahami dengan dalam lagi akan tujuan dibagikannya nikmat-nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kemudian berlezat-lezat dengannya, akan tetapi orang yang berimanlah yang akan mengetahui bahwa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia bisa memanfaatkan ke jalan yang diridhoinya dan ke jalan yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu seterusnya. Karena termasuk dari perwujudan syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan adalah menggunakan dan memanfaatkan pada jalan yang diridhai. Termasuk pada malam hari ini, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah Azza wa Jalla bukakan peluang dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah, mendatangi salah satu dari rumah-rumahnya, walaupun mungkin kondisi hujan. Di sana ada saudara kita yang sudah bertekad dan bersemangat untuk menghadirinya, namun karena hujan mungkin dia terhalang. Semoga juga karena niatnya, dia mendapatkan nilai yang sama, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memberikan kita pada malam hari ini sebuah kesempatan untuk menggunakan nikmatnya itu pada jalan-jalan yang diridhai olehnya, yaitu membangun ibadah di atas ibadah. Tentu inilah sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari melaksanakan tugas dan ibadah kepada Allah, fansab, bangun engkau. Bangkitlah engkau. Dan ini pula yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan badiru bil a'malis salihati fitanan. Bersegeralah kalian. Bergegaslah kalian untuk melaksanakan amal saleh, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Karena akan datang ujian-ujian besar. Maka salah satu cara untuk menangkal ujian itu sikap bergegas. Ayo, sibukkan diri untuk melaksanakan amal kebajikan, amal kesolehan. Maka ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Semoga kesempatan seperti ini terus dibukakan olehnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla pernah memberitahukan kepada kita semuanya dengan mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia, kata Allah Azza wa Jalla, sebagai musuh kalian. Di kesempatan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa musuh kalian ini, innama, sesungguhnya syaitan-syaitan itu, ya'murukum bisu'i wal fahsya. Mereka mengajak kalian, memerintahkan kalian, menyeru kalian untuk melakukan kejelekan-kejelekan dan perbuatan-perbuatan keji. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu seperti ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Setelah Allah memberitahukan akan jalan yang diridhoinya, akan panutan-panutan yang harus dijadikan panutan di dalam hidup, ditampilkan sifat-sifat mereka dari para nabi dan para rasul, orang-orang soleh. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla memanggil setiap hambanya, ayo, ikuti kalian, mereka-mereka ini. Lihat buah-buah dan nilai-nilai yang mereka dapatkan di saat mereka itu taat kepada Allah Azza wa Jalla, diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Di samping itu pula, sebaliknya Allah memberitahukan akibat buruk, akibat jelek di saat kemudian bermaksiat kepada Allah, menentang Allah Azza, diberitahukan semuanya. Maka salah satu yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah bahwa setan itu adalah musuh bagi kalian. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kalian. Salah satu langkah yang dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, di samping akan disebutkan berbagai macam jalan-jalannya, adalah menyuruh kalian untuk melakukan yang su, yang jelek. Menyuruh kalian dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin Di saat dia mampu menjerat dan menjaring seseorang untuk kemudian masuk di dalam al-munkar, maka barakallahu fikum, dia tidak berhenti. Sampai kemudian menjebak seseorang kepada yang mungkar, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang dilakukan tambah lagi oleh syaitan zayyanahu. Dia hiasi kejelekan dan kejahatan itu. Seolah-olah kejelekan dan kejahatan itu adalah kebaikan. Seolah-olah kejelekan dan kejahatan, dosa dan maksiat itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga kalau kesimpulan seseorang bahwa kejelekan itu baik, bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Sulit dan berat baginya untuk bertaubat di saat kemudian kejelekan itu dihiasi lalu menjadi sesuatu yang baik dalam anggapannya, dalam dugaannya, dalam sangkaannya. Barakallahu fikum. Ini lebih berbahaya lagi. Sehingga tidak heran kalau sekelasnya Fir'aun, barakallahu fikum, yaitu manusia yang paling zalim, manusia yang paling jahat, sampai menobatkan dirinya, sebagai Rabb al-alamin, mengatakan bahwa inni ahdikum ila sabilir rasyad. Saya khawatir Musa itu melakukan pengrusakan, merusak, memalingkan kalian dari agama yang benar. Dan saya menunjukkan dan membimbing kalian kepada jalan yang lurus. Sejahat Fir'aun. Mengaku diri. Ya ahdikum ila sabilir rasyad. Saya akan menunjuki kalian kepada jalan yang lurus. Ini ucapan Fir'aun yang dikutip oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum munafikun. Kita tahu bagaimana pengrusakannya. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, la tufsidu fil ardh. Jangan kalian, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, qalu innama nahnu muslihun. Bisa dikatakan kepada mereka, para munafikin, orang-orang munafik, para perusak di muka bumi ini. Bisa dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan. Apa ungkapan yang Allah kutip di dalam Al-Quran? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang melakukan perbaikan. Coba. Ini di saat terjatuh dalam kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian setan menghiasinya. Setan barakallahu fikum menghiasi kejelekan itu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu berat untuk seseorang kembali bertaubat di saat kemudian kejelekan itu sudah terhiasi di depannya. Inilah dia yang dilakukan oleh orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya di dalam agama. Memandang semua apa yang dilakukan itu adalah terbaik dan baik. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang benar salah semuanya. Sehingga sulit kita menemukan dia mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah. Tidak ada yang paling ditakuti oleh setan. Tidak ada yang paling dikhawatirkan oleh setan. Kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikannya di dalam hidup. Tidak ada. Tidak ada yang paling dikhawatirkan oleh setan dalam gerakan pengerusakannya dan menjebak hamba-hamba Allah ke dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak ada yang ditakuti kecuali orang-orang yang Allah inginkan buatnya kebaikan. Barakallahu fikum. Siapa mereka? Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Siapa mereka yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan di dalam hidupnya? Orang kaya? Orang miskin? Juga. Lalu, siapa mereka? Orang yang punya jabatan, orang yang tinggi kedudukannya? Sama sekali tidak. Lalu siapa mereka, ma'asyiral muslimin dan muslimat? Apa yang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah Azza wa Jalla bukakan, berikan kesempatan untuk dia mendalami agamanya. Ini dia orang yang Allah inginkan padanya kebaikan di dalam hidup. Dan ini pula barisan orang-orang yang paling berbahaya di hadapan setan-setan itu. Di hadapan iblis laknatullah alaih. Kenapa ma'asyiral muslimin dan muslimat, kok yang ditakuti adalah orang yang belajar agama Allah, bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang jagoan orator di mimbar-mimbar mampu menggoyangkan massa dan yang semisalnya. Yang dikhawatirkan dan ditakuti adalah bermunculannya orang-orang yang mau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum-antum yang sedang belajar, rijalan wa nisa'a, al-aba' wal-ummahat, syabab, anak-anak, ini adalah lawan-lawan-lawan yang sangat-sangat tangguh di hadapan iblis dan bala tentaranya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Kenapa barakallahu fikum? Bukankah di dalam banyak kesempatan atau ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla menggambarkan wahyunya sebagai dasar ilmu agama ini adalah nur, cahaya. Berarti orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, lalu belajar ilmunya Allah Azza wa Jal, ay belajar wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia sedang membawa ojor, lentera, cahaya di kehidupan ini. Barakallahu fikum. Yang namanya orang membawa cahaya, tentu akan bisa menerangi dirinya untuk berjalan di dalam kegelapan, mara bahaya hidup. Sehingga dengan cahaya ini, dia mengerti, oh di depan ada tiang. Oh di depan ada lubang. Di depan ada duri. Di jalan ini bahaya dan banyak binatang buasnya. Dengan lampu itu dia bisa menerangi dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Dia mengerti dengan cahaya itu mana yang hak dan mana yang batil. Dia mengerti dengan cahaya itu mana tauhid, mana syirik. Dia mengerti dengannya mana itu tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, mana yang bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia terangi hidupnya. Dari jalur mana setan akan mengganggu dia dan mengganggu orang? Semuanya terterangi. Oh, ini setan ini. Oh, ini jalannya setan. Jangan dilalui. Ini bahaya. Banyak durinya, banyak jebakannya, banyak jeratannya. Dia bisa menerangi dengan cahaya yang dia bawa. Kenapa dia dapatkan cahaya? Karena memang Allah Azza wa Jalla yang menginginkan buatnya kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah jadikan dia berilmu tentang agamanya. Allahu Akbar. Inilah dia. Lawan yang sangat-sangat tangguh. Yang sangat berbahaya dan membahayakan gerakan dari setan. Setan-setan itu rahimani wa rahimakumullah. Berarti sekarang kita tahu bahwa senjata untuk menumbangkan setan-setan itu, senjata untuk menghalau dan menghadang mereka, untuk mengalahkan mereka, ternyata ini dia senjata ilmu agama. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, permusuhan yang dikobarkan atau peperangan yang dikobarkan oleh setan terhadap para pencari kebaikan, karena memang Allah menginginkannya, orang yang ingin belajar agama Allah Azza wa Jalla, sangat-sangat besar dan sangat-sangat hebat. Dari sini agar kita tahu, ma'syarul abna, ma'syarul aba, al-aba wal ummahat, saudaraku muslimin dan muslimat, bahwa belajar ilmu agama merupakan nikmat yang sangat besar bagi seseorang hamba. Belajarnya ilmu agama anak-anak kita, putra-putri kita, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kan kita menemukan dan menjumpai beberapa saudara kita muslimin dan muslimat. Kalau anaknya ingin belajar agama Allah, dicegah. Apalagi kalau belajar seperti antum. Belajar tentang agamanya yang lurus. Dihalangi, dicegah, dimarahi, bahkan diancam. Untuk tidak dibiayai, tidak sanggup. Tapi kalau urusan dunia yang dikejar, titel ini, ijazah itu, ya Allah, diperlicin jalannya. Dipermudah oleh kedua orang tua. Bahkan kedua orang tua sebagiannya siap untuk melelang, menjual tanahnya, menjual ini, demi anaknya bisa mendapatkan ijazah ini, ijazah itu, titel ini, titel itu. Tapi dia tidak punya kesanggupan untuk melakukan. Kalau anaknya itu mau belajar agama Allah Azza wa Jalla yang benar. Berarti kan ini sebuah kegagalan di dalam hidup. Atau dengan arti kata, bahwa telah masuk dalam perangkap dan jaringan setan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sinilah, setelah menjaring kedua orang tua, untuk menjaring anak-anaknya, ternyata berhasil. Maka merekalah menjadi tumbal-tumbal-tumbal kesesatan dan penyesatan. Setelah dijaring dan diperangkap, bukan saja mereka sebagai tumbal, tetapi di belakang hari setan jadikan menjadi ini bala tentaranya. Ini pasukan bala tentara yang akan mengganggu orang-orang yang belajar agama. Memfitnah orang-orang yang belajar agama. Menuding-menuduh orang-orang yang belajar agama. Dijadikan sebagai bala tentaranya. Berarti, segenap saudaraku kaum muslimin yang berbahaya baginya adalah orang yang berupaya melindungi hidupnya dan melindungi kaum muslimin dengan cahaya itu untuk tidak terperangkap di dalam jebakan-jebakan setan-setan itu. Kedua, orang yang punya kemampuan untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka-mereka yang sudah dalam jebakan itu. Dan orang yang mampu merubah biiznillah tadi menjadi musuhnya. Ya, menjadi bala tentaranya setan. Berubah menjadi bala tentara kebaikan dan kebenaran. Siapa yang akan bisa melakukan demikian? Kalau bukan orang yang memiliki cahaya. Kalau bukan orang yang memiliki ilmu agama yang benar. Dialah yang akan melakukan penyelamatan terhadap dirinya. Dan penyelamatan terhadap orang lain. Inilah musuh yang berbahaya bagi setan itu. Sedikit jumlahnya? Iya. Kok sedikit? Memang Allah memilih mereka. Memang Allah yang menginginkan mereka untuk demikian. Bukan kehendak siapapun. Tetapi itu murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala buat siapapun. Apa kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan buatnya, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Ini satu yang harus kita ingat. Oleh karena itu, kita harus bersemangat satu untuk menjaga, pertama menerima, pilihan Allah Azza wa Jalla ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Pilihan Allah untuk belajar agamanya. Berarti ini adalah sebuah keterhormatan terhadap seseorang hamba. Loh, bagaimana gitu? Karena semua apa yang kita inginkan dan harapkan di kehidupan dunia ini. Kita ingin punya predikat-predikat tinggi di hadapan Allah. Menjadi muhsinin di hadapannya. Orang yang berbuat baik. Menjadi mukhlisin di hadapan Allah. Menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah. As-sabirin, orang yang bersabar di hadapan Allah dan segala ujiannya datang darinya. Ternyata semua predikat-predikat tinggi di sisi Allah itu harus dicapai melalui ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kaum mukminin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Bisakah seseorang terangkat imannya kepada Allah atau di hadapan Allah tanpa dasar ilmu tentang Allah Azza wa Jalla? Tak mungkin. Maka semua apa yang itu merupakan kedudukan-kedudukan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla itu diperoleh melalui ilmu agama. Kewalian sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman, ketahuilah bahwa wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut dan gentar di dalam hidupnya. Tidak akan bersedih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Akankah tergambar orang yang beriman dimaksud oleh ayat ini cuma ikut-ikutan? Jawabannya tidak. Yaitu orang yang beriman di atas ilmu barakallahu fikum. Wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu merupakan pengamalan daripada ilmu. Barakallahu fikum. Ternyata itu akan dicapai dengan ilmu agama. Bagaimana rasa takut? Rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah sebuah predikat yang sangat agung dan terhormat. Maka itu semua harus dicapai dengan ilmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah mereka-mereka yang berilmu. Maka dari sinilah kita harus sadar dan menyadari bahwa untuk menghadang gerakan pengerusakan di muka bumi ini, apakah perbuatan iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan kalangan manusia tidak akan bisa terwujud kecuali melalui ilmu agama yang benar. Berarti ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada, walaupun di pelosok, setelah di pelosok, di pojok yang sempit lagi, selama dia belajar agama Allah Azza wa Jalla, akan menjadi perhitungan besar bagi iblis dan bala tentaranya. Dimanapun dia berada. Walaupun mungkin dia seorang diri. Atau mungkin dia bersama istrinya. Atau mungkin ditambah anak-anaknya. Atau mungkin ada saudaranya yang lain. Dia di sebuah kampung yang jumlahnya ratusan kakak. Cuma dua saja. Dua kakak. Tetapi dia diperhitungkan oleh iblis dan bala tentaranya. Disebabkan karena ilmu yang dia miliki, barakallahu fikum, cahaya yang dia bawa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar dimanapun ahlus sunnati wal jamaah belajar agama Allah, mendidik anaknya muslimin, atau mendidik anaknya sendiri, atau mungkin belum dikaruniai anak, dia bersama istrinya, bersabarlah, pertahankan kekuatan hidup ini, yaitu ilmu agama, dan mengamalkan dengan benar sebagaimana pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, wahai ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun engkau berada, bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepadanya. Masih kita mengingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayhi mimma tarattuhu. Kata Allahu azza wa jalla, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan padanya peperangan. Sudah kita gambarkan tadi bahwa kewalian itu akan diperoleh dan didapatkan melalui ilmu dan amal, barakallahu fikum. Kata Allah Azza wa Jalla, tiadalah hambaku melakukan pendekatan diri kepada aku lebih aku cintai daripada dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tidak ada. Amalan yang Allah paling cintai pada hambanya untuk dia kerjakan. Daripada hamba ini mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Bukankah engkau wahai saudara dan saudariku sunni bahwa engkau telah belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu engkau bangun ketaatan-ketaatan di atasnya. Engkau sholat menyesuaikan dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau melaksanakan kewajiban yang lain. Engkau terus menyesuaikannya dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan engkau tulus dan ikhlas untuk melaksanakannya. Padahal engkau seorang diri. Banyak yang tidak menyukai. Banyak orang yang membenci. Tapi engkau terus melaksanakannya mengharapkan ridha dari Allah. Ini perbuatan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُؤْتِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, terus menerus dia mendekatkan diriku dengan amalan-amalan yang sunnah, penambal, amalan-amalan yang wajib. Tadi sudah kita sebutkan. Dia kerjakan kewajiban itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun banyak yang tidak menyukainya, banyak yang membencinya, banyak yang mencelanya, tapi tetap dia kerjakan, tetap dia laksanakan kewajiban itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan ingin mendapatkan ridhonya dari Allah azza wa jalla, walaupun sekali lagi banyak orang yang tidak menyukainya. Setelah itu dia semangat untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Menambal amalan-amalan itu, barakallahu fikum, yang wajib dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau ternyata orang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya seorang diri, lalu kemudian Allah mengatakan, kalau aku mencintai seseorang, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia pakai mendengar. Aku menjadi penglihatan yang dia pakai melihat. Aku menjadi tangannya yang dia pakai bekerja. Aku menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan tolong, aku akan bantu dia. Kalau aku akan berikan kepadanya, kalau dia meminta perlindungan, aku akan lindungi. Bukankah ini keutamaan yang diberikan oleh para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya? Orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, pendengarannya, dia mendengar. Kemudian penglihatan, tangan dan kakinya, semuanya Allah jadikan berberkah di dalam hidup. Allah jaga dia, pendengarannya, Allah jaga penglihatannya, Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya, semuanya dibukakan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu pertahankan nikmat ini. Nikmat belajar agama Allah Azza wa Jalla dan mengamalkannya, ini adalah langkah yang terbesar untuk menghadang pengerusakan iblis dan bala tentaranya. Sekarang coba kita berangkat kepada orang yang sudah masuk dalam jeratannya, sudah masuk dalam perangkapnya. Tadi sudah kita sebutkan, kalau seseorang sudah masuk dalam perangkapnya, berarti dia gampang melaksanakan kejelekan, gampang melaksanakan kemungkaran, gampang melaksanakan kekejian, dan berat baginya untuk melaksanakan kebaikan. Kalau seseorang sudah berada di dalam perangkapnya setan, melakukan kejahatan, dosa dan maksiat, ingat, yang pertama kali memetik buah dari dosa dan kemaksiatan itu adalah pelakunya. Baik di dunia ataupun barakallahu fikum di akhirat. Rendah? Iya. Celaka? Iya. Hina? Iya. Dialah yang menuai pertama kali dari akibat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan bergantian dan bertubi-tubi. Datang al-balaya wal-mihan. Ujian dan cobaan. Hukuman-hukuman yang bermacam-macam. Rusak agamanya, iya. Rusak kemudian dunianya, iya. Rusak keluarganya karena maksiat itu juga iya. Umurnya tidak berberkah lagi di dalam hidup. Rezekinya tidak punya berkah lagi. Barakallahu fikum. Ini kerusakan dan bahaya pertama kali yang akan dirasakan oleh pelaku kemaksiatan yang sudah masuk dalam jeratan setan itu. Sekali lagi, tidak ada yang diharapkan untuk menyelamatkannya, kecuali orang yang berilmu. Kita masih dengar, kita masih ingat, dan mungkin kita masih merekam. Seseorang yang sudah membunuh 99, apa? Nyawa. Berarti ini kejahatan besar. Siapa yang dicari oleh orang yang berdosa besar ini, yang sudah 99 nyawa melayang di tangannya, siapa? Siapa yang dipercayai untuk bisa mengeluarkannya dari musibah dosa ini? Siapa? Tidak ada yang dicari kecuali orang yang paling berilmu di muka bumi ini, barakallahu fikum. Dia mencari orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Karena dia tahu. Yang akan bisa menyelamatkan, menyelesaikan urusannya. Membimbing menuju kebahagiaan dan keselamatan. Adalah orang-orang yang membawa lentera itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Dia coba melangkah. Mencari. Ketemulah bersama orang yang dikatakan berilmu. Maka ketika diajukan persoalan dia, setelah diberitahukan bahwa orang ini telah membunuh 99 nyawa, adakah peluang, adakah pintu untuk dia bertaubat? Dengan kebodohan, kejahilan, dia mengatakan tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi, barakallahu fikum? Di saat kemudian mendapatkan bimbingan yang salah dan keliru, ternyata melahirkan malapetaka di belakangnya. Bukankah menjadikan seseorang putus asa itu adalah dosa? Jawabannya iya. Dan dia, orang yang ditanya, telah menjatuhkan dia dalam keputusasaan. Tidak ada jalan bertaubat. Disembelih lengkap 100. Allahu Akbar. Akibat dari dosa yang dia perbuat, malapetaka yang muncul, barakallahu fikum. Berikut membahayakan orang lain karena dia bimbing di atas kebodohan dan kejahilan. Kembali mencari orang yang paling berilmu di muka bumi. Dia tahu. Walaupun dia telah berlumuran, tambah lagi dosa yang diperbuat. Dia tahu yang akan menyelesaikan urusannya adalah orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Dia berangkat lagi mencari. sampai bertemu dengan orang yang berilmu benar. Ketika disodorkan persoalannya, maka dia menjawab, siapa yang menghalangi dia dari taubat? Siapa? Maksudnya enggak ada yang menghalangi dia dari bertaubat. Silakan buka pintu taubat. Allahu Akbar. Dia membagi cahaya ilmu itu kepada orang yang sedang hidup dalam kegelapan. Ini dia. Setelah dia bagi, dia tambah lagi memberitahukan kepada yang akan menjadi kebencian tambah iblis kepadanya. Kamu jangan kembali kepada negerimu. Karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Pergilah engkau ke negeri sana. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau kepadanya. Berangkatlah dengan ketulusan hati dan bimbingan cahaya tadi. Berangkat di tengah jalan. Ajal pun datang menjemput. Belum punya kesempatan untuk bergabung. Dia sudah meninggalkan tempat yang jelek tadi sesuai dengan bimbingan ilmu. Berangkat di tengah jalan. Dipanggil oleh kematian. Ma'asyiral muslimin. Malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Ingin mengambilnya. Malaikat azab mengatakan dia belum pernah melakukan kebaikan. Malaikat rahmat mengatakan dia sedang menuju kebaikan. Allah utus hakim dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum. Untuk kemudian mengukur ke negeri mana dia lebih dekat. Ya. Sampai di dalam riwayat dia cuma sejengkal dari negeri yang akan dituju itu. Dalam riwayat Allah memerintahkan negeri itu yang dituju itu untuk mendekat. Sehingga dia lebih dekat dari negeri yang akan dituju. Lalu diambil oleh malaikat rahmat Allahu Azza wa Jalla. Coba. Bukankah kegagalan bagi setan? Bukankah menyetop kegagalan iblis dan bala tentaranya untuk menjatuhkan orangnya di dalam murka dan azab Allah? Sudah 99 nyawa dilengkapi 100 dosa besar yang telah diperbuat. Dia menyangka kalau kemudian dengan menjebak dia di dalam dosa lalu kemudian mendatangkan murka Allah kepada seseorang, ternyata Allah lahirkan di belakangnya sebuah pintu untuk bertaubat. Tapi siapa yang membantunya ba'dallah? Siapa yang menolongnya? Siapa yang membebaskan dia dari belenggu setan melalui pintu-pintu kemaksiatan itu? Yang membantunya adalah orang yang berilmu. Pantas. Kalau mereka adalah lawan tangguh bagi setan-setan itu. Maka oleh karena itu sabarkan diri. Wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Istiqomahkan diri untuk mau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah azan. Gimana? Selagi hari. Azan dulu. Selesai. Apa dilangsungkan? Azan dulu. Baik. Azan dulu barakallahu fikum. Lalu kemudian saya bacakan ayat dan hadisnya. Lalu kita tutup barakallahu fikum. Sebagai faedah besar dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, saya melangsungkan sedikit. Membacakan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kita mengerti. Bahwa siapapun yang sudah masuk dalam perangkapnya setan, jangan menganggap bahwa dia akan menjadi orang yang terhormat. Siapapun yang sudah masuk dalam jebakan setan, jangan dia menyangka kalau dia akan menjadi orang yang mulia. Sama sekali tidak. Setan itu menjanjikan kefakiran. Barakallahu fikum. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk apa yang disinggung oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Rum ayat 41. Allah mengingatkan pada segenap manusia bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Itu karena ulah tangannya manusia. Karena manusia yang berbuat barakallahu fikum. Mungkin kita mengatakan, akibat gunung meletus, kemudian akibat tanah longsor, digundulnya hutan, terjadi kebanjiran barakallahu fikum. Semua ragam kerusakan di muka bumi, setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan dan memperbaiki dunia itu, tidak ada yang menjadi dalangnya kecuali manusia, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga keliru kalau orang mengatakan, oh itu peristiwa alam saja. Tidak. Semua perkara-perkara besar yang terjadi di alam ini, itu semuanya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Hingga coba kita lihat, mungkin dalam peristiwa-peristiwa kemaksiatan yang dikerjakan, lalu di situ ada pelajaran yang berharga, semestinya kita segera untuk mengambil pelajaran. Ini loh akibat dari kemaksiatan. Sampai kemudian anak-anak yang tidak berdosa pula ikut terlibat dalam musibah tersebut. Kena musibah. Semestinya kita orang-orang yang beriman harus mengambil pelajaran. Peristiwa tsunami di Aceh. Kemudian gempa yang terus berturut di daerah NTB. Kemudian menyusul Palu. Kemudian tsunami lagi. Itu semuanya merupakan hasil ulah tangan manusia itu sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra." Maka di saat penduduk negeri bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami lakukan perhitungan yang dahsyat dan kami azab dengan azab yang sangat mengerikan. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya bacakan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala, "Kuntu 'ashira ashrati rahtin minal muhajirin." Abdullah ibn Umar bercerita, "Saya satu dari 10 orang yang berada di sisi Nabi alaihi salatu wasalam dari kalangan muhajirin. Fa aqbala 'alaina biwajhi." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kita dengan wajah beliau, lalu mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai segenap muhajirin, khamsu khisalin, 5 perkara, a'udzu billah an tudrikuhunna. Saya berlindung kepada Allah untuk kemudian menimpa kalian." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, pertama, 5 perkara itu, "Ma dhaharatil fahishatu fi qaumi hatta a'lanu biha illa ubtulu bit tawa'in wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw." Apabila nampak kekejian di satu kaum sampai mereka melakukannya dengan terang-terangan bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah. Melakukan kekejian. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan timpakan kepada mereka dengan penyakit ta'ud. Penyakit barakallahu fikum. Lalu akan Allah timpakan kepada mereka kelaparan yang belum pernah menimpa para pendahulu dengan musibah tersebut. Ini satu. Apabila di sebuah negeri atau kaum sudah terang-terangan melakukan kejahatan, Allah akan menyiapkan hukumannya ma'asyiral muslimin. Keberikutnya, wala naqasa qaumul mikyala illa btulu bisinin wa syiddatil mu'nati wa jawris sultan. Tiadalah suatu kaum mengurangi dalam menakar. Mengurangi. Bila membeli, menambah. Bila dia menjual, mengurangi takaran timbangannya. Kecuali akan diuji, ditimpakan kepada mereka, yaitu paceklik. Kekurangan, kebutuhan yang sangat yang tidak bisa tertutupi. Dan akan Allah timpakan kepada mereka kezaliman penguasa. Ya mungkin bapak-bapak kami, ikhwani, ummahat, yang coba berangkat ke pasar. Ya, kalau kita di daerah Sumbawa kita, ya Allah, sedih. Melihat timbangan-timbangan sudah enggak murni. Ditambah di bawahnya dengan lekukan, ditaruh kemudian apa? Paku. Berbagai macam. Cara untuk mengurangi barakallahu fikum. Rifkan. Terlebih khusus terkait dengan apa namanya, para pedagang-pedagang ikan. Nas'alullah salamatul afiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan Allah timpakan itu semua. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal baha'imu lam yumtaru. Tiadalah kaum menahan zakat-zakatnya. Tak mau mengeluarkan zakat. Hukumannya bagaimana? Kecuali Allah akan tahan hujan dari langit. Kalaulah bukan karena binatang ternak, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Barakallahu fikum. Ya, saya bisa mengambil contoh di daerah kita. Yang mungkin satu orang punya ratusan sapi. Satu orang. Ya, punya 50-an. Sudah sampai nisabnya. Tapi jarang orang ada yang memperhatikan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jarang. Barakallah. Jangankan mau zakat dikeluarkan, mau sholat saja tidak. Sibuk mengurus. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan tiadalah suatu kaum menahan zakatnya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, mereka tidak akan diberi hujan. Barakallahu fikum. Keberikutnya. Wala khafara qaumul ahda illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadha ba'dha ma fi aydihi. Tiadalah suatu kaum merusak perjanjiannya dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merusak perjanjian. Ma'asyiral muslimin, ai tentu dia tidak taat lagi kepada Allah, tidak taat lagi kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka lalu merampas apa yang ada di tangan mereka. Dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Maka jikalau pemimpinnya tidak menegakkan hukum apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan jadikan huru-hara di tengah-tengah mereka. Saling cela, saling bunuh, saling hina, dan seterusnya. Allah hukum demikian, barakallahu fikum. Keberikutnya terakhir, hadis yang kedua sebagai penutup dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang tadi kita sebutkan, kemudian Imam Al-Bazzar, Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya, sampai kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadisnya adalah sahih. Bentuk hukuman yang keberikutnya dan dosa yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu azza wa jalla al-qatra." Tiadalah suatu kaum mengurangi timbangan, mengurangi takaran di dalam menimbang, kecuali Allah azza wa jalla akan cegah, Allah azza wa jalla akan menghalangi buat mereka hujan. Jadi berpengaruh. Hujan itu, barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, kalau bukan karena adanya binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diguyur oleh hujan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah wa ma dhahara fi qaumin zina illa dhahara fihimul maut. Tiadalah nampak di suatu kaum perzinahan, kecuali akan nampak di tengah mereka al-maut, kematian. Tiba-tiba mati, tidak tahu sebabnya, ia muncul, ia terbunuh, tergeletak, dan seterusnya, barakallahu fikum, di saat perzinahan itu merajalela. Wa ma dhahara fi qaumir riba illa sallatallahu alaihimul junun. Tiadalah nampak di tengah kaum dilakukannya riba, muamalah ribawi, kecuali Allah akan, ya, Allah azza wa jalla akan menguasakan pada mereka itu al-junun, yaitu penyakit gila. Gila rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai hukuman, barakallahu fikum. Wa ma zahara fi qaumin al-qatlu yaqtulu ba'duhum ba'dhan illa sallallahu alaihim aduwahum. Tiadalah nampak dosa di suatu kaum, yaitu dosa sebagian membunuh sebagian yang lain, kecuali Allah Azza wa Jalla akan kuasakan atas mereka musuh-musuh mereka. Dan terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keberikutnya, wala dhahara fi qaumin 'amalu qaumi lutin illa dhahara fihimul khasfu. Tidak terjadi di tengah kaum pekerjaan dan perbuatan seperti kaum Lut, homoseksual. Tiadalah terjadi di suatu kaum kecuali Allah timpakan kepada mereka al-khasfu, yaitu ditelan oleh bumi. Barakallahu fikum, khasa. Wa ma taraka qaumul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Dan tiadalah kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali akan tidak diangkat amal-amal mereka dan doa-doa mereka tidak akan didengar. Ma'asyiral muslimin, sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa ternyata dosa kemaksiatan itu merupakan sebab al-wahid, kata Syekh Zaid, merupakan satu-satunya sebab terjadinya perubahan pada individu orang, pada masyarakat, pada umat. Perubahan apa? Nikmat menjadi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merubah kebahagiaan menjadi sebuah kecelakaan. Kemudahan menjadi sebuah kesulitan. Inilah yang disebabkan, atau semuanya ini disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu sekali lagi saya tutup. Tidak ada yang akan membantu melepaskan saudaranya dari belenggu jeratan setan-setan itu kecuali orang yang memiliki ilmu agama. Oleh karena itu sabarkan diri untuk belajar ilmu agama. Kita sudah memetik hasilnya pada diri kita. Kita tahu mana jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya. Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu ini kita tahu jalan menuju neraka. Kita jauhkan diri kita darinya. Kita dekatkan dengan jalan-jalan menuju surga itu. Semuanya dengan ilmu agama. Berarti tidak ada yang paling merdeka di dalam hidupnya. Dan tidak ada yang diharapkan untuk memperbaiki dunia ini. Dan tidak ada yang diharapkan untuk membentengi umat dari kerusakan dan pengerusakan iblis dan bala tentaranya, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, kecuali orang-orang yang belajar agama Allah Azza wa Jalla. Mari kita sama-sama memompa semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, lalu kita berupaya untuk mengamalkannya sambil terus meminta bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu dari markaz ahlu sunnati wal jamaah. Di dalamnya diajari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semesti dan seharusnya setiap kita harus merasa terlibat di dalamnya untuk ikut andil mencetak atau mewujudkan para tentara-tentara kebenaran melalui tersebarnya ilmu agama. Apapun yang kita berikan, tenaga kita, harta benda kita, pikiran kita, semuanya adalah amalan besar di dalam dakwah ini untuk menyiapkan orang-orang yang berilmu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal soleh kita melalui perjuangan mewujudkan lingkungan majlis ilmu, tempat belajarnya anak-anak muslimin, putra-putrinya muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla menerimanya dan menjadikan sebagai amal soleh di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat. Kesalahan dan kekurangan adalah datang dari diri. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.